pelukanku, lelaplah dalam mimpi indah. Biarkanlah sejenak saja berlalu semua luka-luka. Tenanglah, tenanglah, hapuskan semua duka derita. Tenanglah, sayangku, pastikan ada hari yang indah. Andaikan masih ada rasa, eratkan lagi dekapanmu, dan sekali lagi cobalah, meski lelah hati yang ada. Tenanglah, sabarlah, pastikan ada hari yang indah. Dekatlah, sayangku, hapuskan semua duka derita. Kita menipu diri dengan hangatnya cinta. Oh biar, lupakan sementara semua duka terasa. Sabarlah, pastikan ada hari yang indah. Dekatlah, sayangku, hapuskan semua duka derita. Kita menipu diri dengan hangatnya cinta. Oh biar, lupakan sementara semua duka terasa. Tidurlah, tenanglah.